السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apakah orang yang benar-benar beriman kepada Allah, atau pada diri kita masih ada keraguan serta kemunafikan di dalam beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang tidak ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mereka digelar sebagai as-siddiqin, atau yang lebih tinggi dengan gelar as-siddiqin, mereka yang ingin memenuhi janji-janji mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadallaha 'alaih." Di antara kaum mukminin ada orang-orang yang mereka telah membenarkan apa yang mereka janjikan kepada Allah. "Faminhum man qadha nahbahu." Maka di antara mereka ada orang-orang yang telah gugur. "Waminhum man yantazir." Di antara mereka masih ada orang-orang yang menunggu. "Wama badalu tabdila." Dan mereka sedikit pun tidak akan mau merubahnya. "Liyajziyallahu shadiqina bisidqin." Agar Allah Azza wa Jal membalas orang-orang yang jujur keimanannya dengan kejujuran mereka. "Wayu'adzibal munafiqina insya." Dan agar Allah menyiksa orang-orang yang munafik jika Allah berkehendak. "Aw yatuba 'alaihim." Atau Allah Azza wa Jalla akan menerima taubat mereka. "Innallaha kana ghafurar rahima." Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kejujuran kita kepada Allah Azza wa Jalla sangat berperan di dalam meluruskan ucapan-ucapan kita, dalam meluruskan perbuatan-perbuatan kita, dan di dalam meluruskan keyakinan-keyakinan kita. Kalau kita tidak jujur, maka segala kedustaan itu akan membawa kita kepada keburukan-keburukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Wa inna as-sidqa yahdi ila al-birr." Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. "Wa innal birra yahdi ila al-jannah." Dan bahwasanya kebaikan itu mengajak kepada surga. "Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa." Dan seseorang ketika terlalu berupaya untuk jujur sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang jujur dan benar. "Wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur." Dan sungguhnya kedustaan itu membawa kepada kejelekan. "Wa innal fujura yahdi ila an-nar." Dan sungguhnya kejelekan itu membawa kepada api neraka. "Wa inna ar-rajula la yakdhibu." Dan sungguhnya seorang ketika dia berupaya untuk selalu dusta, "hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba." Sampai-sampai dia nanti akan ditulis di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai seorang yang pendusta. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka seorang yang jujur kepada Allah Azza wa Jalla, kejujurannya akan membawa kepada al-bir. Al-bir yaitu kasratul khair, banyaknya kebaikan yang dilimpahkan oleh Allah Azza wa Jalla baik ucapannya, baik perbuatannya, dan baik pula keyakinannya. Maka kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kembali kita tinjau, harus selalu kita koreksi. Apakah kita masih jujur di dalam beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita selalu ingin meluruskan segala ucapan kita, segala perbuatan kita, segala tindak tanduk kita. Maka kita akan kembali hari demi hari, waktu demi waktu, dan bukan pula sebaliknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa kejujuran itu membawa kita kepada tingkat yang tertinggi. Walaupun barangkali kita tidak diberi kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakannya. Dalam hadis Sahih Bukhari yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Man sa'allahu syahadata bisidqin." Barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan jujur, dengan benar dari hatinya. Ballaghallahu manazilat syuhada. Allah akan menyampaikannya kepada kedudukan orang-orang yang mati syahid. Wa in mata ala siratih. Walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Maka kejujuran ini yang sangat diinginkan dari seorang yang mukmin. Ketika seorang tidak jujur di dalam keimanannya, maka dia disebut dengan munafik. Dan kemunafikan itu ada dua. Imma kemunafikan yang besar, ketika kejujurannya kepada Allah adalah dusta, menampakkan iman tetapi menyembunyikan kekafiran kepada Allah. Kemunafikan yang kecil, ketika kejujurannya kepada Allah ternodai dengan perbuatan-perbuatan, dengan keyakinan-keyakinan, atau dengan ucapan-ucapan yang tidak menunjukkan bahwa dia jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawa berkah. Berkah yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam segala perkara, baik dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, di dalam keyakinan kita, di dalam muamalah kita, kita butuh kepada kejujuran. Kejujuran yang akan mendatangkan berkah dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaihi, beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Al-bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa." Dua orang yang saling jual beli adalah pihak-pihak yang bisa memilih selama keduanya belum berpisah. Fa'in bayya fa'in sadaqa wa bayyana. Kalau keduanya jujur di dalam jual beli keduanya, dan keduanya mau menerangkan apa yang ada di dalam jual beli itu, burika lahuma fi bay'atihima, maka keduanya akan diberkahi di dalam jual beli keduanya. Wa in katama wa kadzaba, dan apabila keduanya menyembunyikan dan keduanya berdusta, mu'iqat barakatu bai'atihima, maka akan diberkahi, maka akan dihapuskan oleh Allah keberkahan daripada jual beli keduanya. Demikianlah kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari demi hari akan diuji oleh Allah. Waktu demi waktu akan dicoba oleh Allah. Sehingga Allah akan mengetahui siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan siapa orang-orang yang tidak benar keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa humla yuktamun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan untuk mengucapkan kami beriman, padahal mereka tidak akan diuji oleh Allah. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kepada Allah akan mengetahui siapa di antara mereka orang-orang yang jujur keimanannya dan siapa pula orang-orang yang dusta keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari orang-orang yang jujur keimanannya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law kariha al-kafirun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga perkara yang perlu kita jaga agar kita termasuk dari orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal pertama yang perlu kita jaga yaitu al-mubadarah bil khairat. Hendaknya kita selalu bersegera di dalam kebaikan. Ini adalah ciri-ciri orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Sari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian kepada keampunan daripada Rabb kalian. "Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh." Dan kepada surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. "Uhiddat lil muttaqin." Yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bersegera kepada amal kebaikan adalah ciri-ciri daripada orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam didatangi seseorang pada hari perang Uhud. "Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu aina ana?" "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika saat ini aku terbunuh, maka di mana tempatku?" "Qala anta bil jannah." Beliau menjawab, "Engkau di dalam surga." Maka orang ini melemparkan semua kurma yang ada di tangannya. "Faqatala hatta qutil." Maka dia berperang sampai dia terbunuh. Inilah orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul. Tidak membuang-buang waktu untuk menyampaikan dan menyambut kebenaran yang dia ketahui, berjuang demi agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berlama-lama daripada kebenaran, ini akan menyebabkan kita surut daripada kebenaran. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda dalam dua hadis, "Man arada an yahujja," barang siapa yang ingin haji, "falyatahajjal," maka hendaklah dia bersegera. "Fa innahu qiyam rabbul marid," karena sungguhnya bisa jadi akan datang kepadanya waktu untuk sakit. "Aw tadhillu ra'ila," atau kendaraannya akan hilang. Atau akan datang kebutuhan yang menghalanginya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud, Al-Imam Ahmad dan Al-Hakim serta yang selain mereka. Maka bersegera kepada kebaikan adalah ciri-ciri orang yang beriman dan jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua yaitu bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal-amal kebaikan tersebut. Dia tidak melakukannya dengan kelemahan, tidak melakukannya dengan tanpa antusias. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah sering kita dengar, itu hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Beliau menyatakan, "Al-mu'minu qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min dhaif." Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan pada masing-masingnya adalah baik. Ihris 'ala ma yanfa'uka, bersemangatlah engkau atas perkara yang mendatangkan manfaat untukmu. Wasta'in billah, lalu minta tolong engkau kepada Allah. Wala ta'zim, dan janganlah engkau merasa lemah. Inilah orang yang benar keimanannya kepada Allah, yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min adh-dha'if. Bahwasanya mukmin yang kuat, kuat apanya? Kuat keimanannya. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, yakni lemah keimanannya. Nah, kemudian perkara ketiga yang perlu dimiliki oleh seorang yang benar kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya dia menjaga kesinambungannya di atas kebaikan. Tidaklah dia meninggalkan satu kebaikan yang telah pernah dia lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengingatkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-A'raf, ya Abdullah, la takun mithla fulan, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan, kana yaqumul lail thumma tarka, dahulu dia melaksanakan salatul lail kemudian dia meninggalkan. Seorang yang jujur keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla, apabila dia sudah masuk di dalam satu kebaikan, maka dia tidak akan meninggalkannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang muttafaqun alaihi, kana ahabbu ad-dini ila Allah ma dawama alaihi shahibuh, adalah agama yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu agama yang dilakukan oleh pelakunya secara terus-menerus dan dia tidak meninggalkannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tidak ingin luput, tidak ingin kehilangan satu amal kebaikan yang beliau pernah melaksanakannya. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza nama an salatihi min al-lail, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam apabila tertidur dari salatnya di malam hari, yusalliha min an-nahar sintai asrata raka'ah, maka beliau akan melaksanakan salatnya di siang hari sebanyak 12 rakaat. Dan beliau alaihi salatu wassalam juga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bersabda, man nama an hizbihi min al-layl aw an shay'in minhu faqarahu ma baina salati al-fajr wa salati adh-dhuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-layl. Barang siapa yang tertidur dari sebahagian amalnya di malam hari atau sesuatu daripadanya, kemudian dia menggantinya apa yang ada di antara salat al-fajr dan salat adh-dhuhr, maka ditulis untuknya seolah-olah dia melaksanakannya di malam hari. Ini semua adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang hamba hendaknya tidak meninggalkan kebaikan yang pernah dilaksanakannya. Oleh karena itu, hendaknya seorang yang jujur keimanannya kepada Allah tidak meninggalkan kebaikan yang dia telah melakukannya sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian itu. Demikianlah kejujuran seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita seperti apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Bukr radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Rawahu Tirmidzi. Maka ini semua mengingatkan kita untuk menjaga kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama Allah memberikan kepada kita umur dan usia, dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui siapa di antara hambanya yang hidup keimanannya. Wallahu a'lam bissawab. Wa billahi taufiq wal hidayah. Sofian diluruskan dan dirapatkan. Hadu baina manati wal ahsar. Sawu sufukakum fa inna tasiyata sufuk min tamani salah wa la tahtalif awla yukalifu Allah baina kulubikum. Thank you.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Thank you.